sisa di sisa malam. Ku coba singkirkan keraguan di dalam hati. Mengusik sanubari. Tanpa dirimu antara temaram sisa bara api cintaku. Dan kau semakin jauh, sinarnya menerang.